Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat terus mengikuti kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di radio yang kita cintai ini. Alhamdulillah, ayat demi ayat telah kita sampaikan lewat radio yang kita cintai ini. Semoga seluruh mereka yang terlibat di dalam acara dan kegiatan kita ini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang disampaikan memberikan pencerahan kepada para pendengar dan khususnya kepada kami yang menyampaikan. Tentunya kajian ini telah cukup lama kita sampaikan di radio yang kita cintai ini, paling tidak seingat saya sudah lebih daripada 6 atau 7 tahun kita sampaikan. Dan pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Kahfi ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu kita masih dalam kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Suatu proses yang sangat mulia yang wajib dilalui oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Karena menuntut ilmu itu wajib atas setiap kaum muslim dan muslimah. Nah, pada ayat yang kita bahas hari ini, ayat ke-74, menjelaskan pula tentang protes atau sikap kritis atau analisis mendalam dari Nabi Musa alaihi salam terhadap perbuatan gurunya yaitu Nabi Khidir. Jika pada 3 ayat sebelumnya, pada ayat ke-71 Nabi Khidir melobangi sampan-sampan, maka yang kali kedua ini dia membunuh seorang anak yang masih kecil, yang menurut Nabi Musa jiwanya masih bersih. Dan ketika itu Nabi Musa melihat dan kembali emosinya muncul, dan sikap kritisnya tampak ke permukaan, dan dia mengatakan, qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini sesuatu yang menurut Nabi Musa adalah suatu yang sangat tidak dapat diterima oleh akal. Nah, inilah keterbatasan pengetahuan Nabi Musa alaihi salam. Kembali di sini kita diajarkan bahwa di dalam proses belajar itu perlu kesabaran dan perlu untuk menunggu apa yang sebenarnya terdapat di balik hakikat ilmu yang sedang kita lihat itu. Sekali lagi, sikap daripada seorang yang berilmu itu dia tidak cepat dan tidak terburu-buru dalam mengklaim sesuatu. Nah, kita lihat di sini bahwa Nabi Musa, sekalipun dia tidak mengetahui, dia sudah mengatakan nafsan zakiyatan, jiwa yang bersih, hanya karena anak-anak. Dia memang karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada anak itu, yang kita akan lihat nanti bagaimana jawaban daripada Nabi Khidir alaihi salam, yang ternyata anak itu nantinya akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, Inilah yang kita ingin ambil ilmu dari pelajaran ini, bahwa seorang yang berilmu itu haruslah bersikap tawadhu, karena dia tidak mengetahui ya kecuali apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan dia tidak mampu menganalisa ya, dan tidak mampu mendalami kecuali apa yang dia ketahui. Berapalah yang kita ketahui? Keterbatasan itulah yang harus kita rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seseorang itu merasa kalau dia sudah berilmu, kemudian sewenang-wenang dia menentukan suatu hukum. Ya. Itu kalau berilmu, bagaimana masih tetap dikecam, masih tetap diperingatkan. Bagaimana pula dengan orang-orang yang memang tidak berilmu, kemudian dia berkata-kata atas nama Allah dan terhadap agama Allah dengan sesuka hatinya, wal'iyadzu billah. Nah, ini menjadi penting untuk kita cermati ketika kita tarik pada kehidupan kita sekarang ini. Semoga ya apa yang telah kita lalui daripada proses belajar ini bukan memunculkan sikap kesombongan di dalam diri kita, tapi adalah sikap tawadhu yang kita sebenarnya tidaklah mengetahui kecuali apa yang sedang kita pelajari atau yang sedang kita lihat. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustadz Perdana Indra MA yang saya yakin suara beliau sangat akrab di telinga para pendengar yang akan memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita dalam pemaparan kisah Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam di sini. Karena ternyata lagi-lagi Nabi Musa dites kesabarannya dengan sesuatu yang mungkin kita sendiri akan bersikap sama dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Allah Khidir bertemu dengan seorang anak yang masih belia, kemudian dia bunuh, tentunya ini merupakan suatu hal yang berat untuk diterima ya, dalam rangka pengetesan ini, karena memang secara lahiriahnya suatu perbuatan yang tidak layak untuk dilakukan, tidak diperkenankan ya, tidak, bukan merupakan suatu hal yang diperbolehkan untuk membunuh seseorang tanpa ada sebab. Dan memang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam dalam pandangan Nabi Musa itu adalah suatu hal yang dilakukan tanpa ada sebab utama yang memperbolehkan untuk membunuh seseorang. Misalnya kalau seseorang itu membunuh orang lain, baru kemudian dia boleh dikenakan hukuman qisas ya. Tapi yang menariknya adalah bahwa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini, ternyata memang yang namanya bersabar itu kita akan menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin semakin lama akan semakin berat begitu. Ya, bersabar itu tentunya akan menghadapi persoalan-persoalan yang membuat kita harus tetap bisa bertahan walaupun seberat apapun itu. Ya. Seberat apapun itu. Jadi memang kesabaran itu bukan semakin lama tantangan dan cobaannya itu semakin ringan, akan tetapi akan semakin bertingkat-tingkat. Dan ketika seseorang mampu bertahan, ketika dia menghadapi persoalan dan itu sudah sampai kepada titik puncaknya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar, pasti akan membantunya, sehingga akhirnya buah kesabarannya itu akan membuahkan kebahagiaan dan kesenangan yang selama ini harus dia tahan-tahan dengan mencoba untuk bersedih-sedih, mencoba untuk bersakit-sakit, mencoba untuk menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya. Bukankah ada pepatah mengatakan berakit-rakit ke dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Karena memang di dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan dan kita hadapi adalah bersakit-sakit dahulu, baru kemudian kita bersenang-senang kemudian, atau kita membalikkannya, bersenang-senang dahulu, baru kemudian kita bersakit-sakit di kemudian hari. Tinggal bagaimana kita memilihnya. Karena memang di dalam kehidupan ini akan ada tawa, namun juga ada tangisan, akan ada kesenangan, namun juga akan ada kesulitan, akan ada kemudahan, namun juga akan ada kesenangan. Itu adalah bagian dari pada kehidupan. Ketika seorang remaja di masa mudanya, dia harus bercapek-capek, berpayah-payah, belajar menuntut ilmu, bangun di malam hari, mengulang pelajarannya, membatasi waktu mainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kesulitan belajarnya itu dengan kesenangan pada saat kemudian dia tamat S1, tamat S2, dia diangkat menjadi dosen, diangkat menjadi PNS, dia akan menikmati kehidupannya itu. Akan tetapi ketika ada seorang pelajar yang masa mudanya dihabiskan untuk main-main, nongkrong-nongkrong, jalan ke sana kemari, menghabiskan uang orang tuanya, maka pada satu saat Ketika dia sudah semakin dewasa, dia tidak mampu menyelesaikan pendidikannya, dia akan kesulitan untuk mencari pekerjaan, dia akan menghadapi beratnya tantangan hidup. Ketika dia masa muda, dia bersenang-senang, tetapi setelah dia menikah, dia harus mencari nafkah, dia harus mengangkat batu bata, dia harus mengangkat semen di bawah terik matahari yang begitu sangat, dengan gaji yang begitu sangat sangat murah. Itu harus dia lalui karena masa mudanya dia penuhi dengan suatu hal untuk bersenang-senang. Jadi memang menarik sekali kisah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir ini. Karena sekali lagi Nabi Musa harus menghadapi cobaan atau ujian yang jauh lebih berat, yang sebelumnya hanya sekedar melubangi sampan yang bisa membuat orang mati. Akan tetapi ternyata kali kedua Nabi Musa harus menghadapi ujian di mana dia melihat sendiri Nabi Allah Khidir langsung membunuh seseorang tanpa ada alasan dalam pandangan mata Nabi Musa alaihissalam. Namun walaupun begitu, jangan sampai ada orang yang mengklaim bahwa dia juga mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ini kisah khusus untuk menggambarkan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah seorang hambanya. Dan yang menarik adalah kedua-duanya adalah orang yang saleh, kedua-duanya adalah nabi, namun satu diberikan kelebihan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan dan itu tidak diberikan kelebihan kepada yang lain. Jadi sekedar menjadi sebuah pelajaran, bukan menjadi klaim bahwa kita juga adalah sebagaimana Nabi Khidir yang mampu melakukan hal-hal di luar hal nalar kemanusiaan. Saya kira itu saat ini. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Satu catatan penting dari Ustaz Perdana tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada lagi orang yang menerima wahyu. Dan kalau ada orang yang mengatakan dia waliullah dan menunjuk-nunjukkan kehebatan pada dirinya, maka dia itu bukan waliullah tapi wali syaitan. Nah, jadi pelajaran terpenting yang kita ambil di sini adalah sikap tawadhu di dalam menuntut ilmu itu. Saya kembali teringat dengan sebuah pepatah Arab di mana ada seorang penyair mengatakan, tawadhu takun kan najmi laha linazirin ala safahatil ma'i fahuwa wadi'un, wala takun kad dukhani ya'lu binafsihi ala safahatil jawi fahiya wadi'un. Tawadhu'lah kamu layaknya seperti bintang di langit. Dia nampak rendah pada permukaan laut, tapi sebenarnya posisinya jauh di atas langit. Tapi janganlah kamu seperti asap yang ya'lu binafsihi, yang meninggikan dirinya sendiri, sombong. Dia naik, kalau asap tidak pernah terbang ke kiri dan ke kanan, tapi dia berusaha untuk naik ke atas. Tapi begitu diterpa angin, dengan sedikit saja diterpa angin, maka dia pun tercampak ke kanan dan ke kiri. Artinya dia tidak memiliki kekuatan apapun. Jadi inilah sikap yang harus kita tonjolkan sebagai seorang yang berilmu, sebagai calon para calon ulama, calon orang-orang yang berilmu, yang menjadi tempat bertanya masyarakat kepada diri kita. Tawadhu'lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada diri kita. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.